Jadi maksud duit ni tu, bukan rupa kertas ni tu, adusan hewan bukan ni tu. Apa minat dahapi, saking mas-masan, walpidoti, lampera, taru wedo, kalung, suweng, gelang, ali-ali, lali-ali ane sampai. Iku namanya konati ilmu kontor bondo kampir-kampiran bosen kondong cek berupa luang tak iku bosen kadang-kadang supaya rado ringes itu ono bentuk barlian barlian bicara. Terus kadang-kadang supaya aman sokong pencurian perampokan disimpan namanya bangsa. Jadi kalau namun ngerangakan nama wengenen tak asur. Itu disimpan namanya bangsa. Tapi nanti cari derma, aku tak nyekel duit. Banyak tak nyekeli duitnya tak dicekeli. Iku tetap gorok. Tetap gorok. Aku tak nyata duit. Karena aku tak duit juga. Tetap gorok niku. Gusti Allah perso. Niki ada. Senjalu gak ngerti. Bener sih manusia tidak ngerti. Tapi Gusti Allah ku perso. Dikmu tak berdiri. Tak berdiri. Tak tetap. Biarannya Gusti Allah kurang perso. Rumah tadi aku tak nyekal duit, mana rumah tadi itu dibina rotan, tetap goroh itu. Bicara ini, ini maksud dulu majlis taklim Senin Kacang supaya ngapas-ngapas. Ada sebuah niru-niru ngomong itu. Coro mantek, orang goroh karena orang nyekal duit. Tapi si penarik diambilan berarti nyekal duitnya. Si jalan nyekal, orang kok ngawa duit. Bila zahabi wabi-wabi. Apa malam? Walkoi ini musawwa mati dan jarang sing bagus-bagus. Coro gantane wong kuno jarang teji. Jangan sing api-api. Lantai ini perlu keterangan. Saat itu jarang, bukan enten, yang ngomongin jarang. Saya dimaksud apa? Kendaraan. Kendaraan. Mobil-mobil. Orang sing apa mereka Mercy, ono Cherry, macam-macam keras langsung antara mobil dan mobil ni tu wonten engkang keras berat, keras tengah, keras sedang, keras ringan. Saya coba tiru yang kata ni tu, saya gerakkan larang tu, jadi badannya ono Mercy, mati miliaran. Niku ini termasuk walaupun diri ilmu kontor. Kadang-kadang yang jaki-jaki itu pono tanah. Di pono tanah, sawah. Niku makai wonten dengan Al-Quran. Ini lagi kendaraan. Walaupun ilmu sawah mati asal makna jalan sing endah-endah. Yang bagus-bagus, cara orang putus, dia apa direkulah, karena ini jalan teji. Jalan semua api-api. Nek weh, jalan duwe, kendaraan duwe, apa mandek? Manusia nek. Orang, siapa kesenangan nek? Warakan amin. Yang sepemburu nek mana nilang roh jokoyo. Anak-anak itu tidak mengalami kalau jokoh itu. Bapak sendiri kok memangani rojo poyomono. Sehingga maksud itu apa? Untuk sapi kebur susah riayanya. Ini kadang-kadang ada yang mengenai di pite, ada yang mengenai mano kuyo, barang itu lontong. Itu kita termasuk karena diri lukontor. Nek wis ngono manusane apa wis mangkat mboten iki terus. Hari iki mangke sampean kula aturi grayang atine sampean biasa-biasa. Aja demek lobi ya weru makna rumana dhewe ra pomano sampean ora masak. Pokoke sampean masing-masing ku bener benerake iki napa mboten iku mawon. Wal harfi lan koko, untuk mulai marani koko, sawah. Wal harfi nak lo marani koko, ada si marani sawah. Jadi semua orang dari itu, la sawah ni ku, isinya macam-macam, mana si kita nama pari dan apa. Indonesia yang berharap ada gandum, ada jagung, ada telur. Telur yang ada telur pendem, ada telur pohon, macam-macam. Mungkin ini orang ditanami macam-macam semangka. Bawa-bawa ini ada sedana, ini keloncok. Ini Masya Allah. Mana itu lho? Nafsu, wes desa hektar, ije kepengen rang hektar, gue desa roti rang hektar, pur kepengen terus, makono sak terus. Jadi manusia nakoni tak ora, hati desa, desa iso keturutan duwe atau ora, niku mangke kersane Gusti Allah diparingi tak ora. Cuma ibu semuarai menghargat pengabdian. Dikerangke jalinnya utaiman ponokan tersebut mulai mas-masan selokok kendaraan rojo poyo tanaman-tanaman sawah dan yayane maka ulahaya itu ya, iku kesenangan gak boleh urip nang donya. Ya. Bisa dinikmati, tapi sedikit. Dinikmati sedikit, dong kira. Salah sing semula kaya. Monggo paling-paling sebagian diliwat atau diajang jadi sekur. Jahar nak sekotok kurang enak sebelah ke ayam, mendol, dan tak putar atau ikan-ikan laut. Wih, samarannya juga becu. Mata nipu, sing zaman nikmati, boten gaji ngantar sabdu nak sekot, zaman tak boten. Zaman nipu, esitik, sapire. Lucu nenek. Manusia pun nak mana? Nak jahat. Ana iwak dagingnya, ana iwak hati. Iku, nak isi ana rasa enak. Boten dilek-lek. Niki lucu. Niki sedulit yang itu. Semangat, ada campuran, pak pindah, pak pindah. Isi enak, nolongnya campur. Bukan jilat. Tapi kalau nak wis entek keenaan, mestinya dibuang. Bukan jilat, itu manusia itu. Jarani bodoh, mureng-mureng. Jarani pindah, kalau mulu jarani itu. Bukan, nak wis. Gak enak, gak dilepek. Oh, dan dilep. istri, mata-mata saya tidak kerja enak. Itu manusia. Jadi kalau kita sedangkan ini, kita tidak siapa makan, izin. Kalau kita agak gelapkan, kita tidak siapa makan. Jadi kamata pun kaya, cuman sate barang itu naik jenak itu dipangan di kemah-kemah. Gua nak wis sepol, wis sarang dilem. Mesti ini itu dibuat. Bebat itu. Mana yang dijahat durian, masa. Lebih bapen itu. Zalika mata ulhayat istunya. Tujuh kali genah tapi terang-terang. Ibu lu, kesenengan kuning nambahnya si kuda. Pangan, sandangan yang mana. Papan yang mana. Sing lucu pun guna. Panggaya papan, guna-guna papan. Saya dilihat itu tidak apa-apa. Saya gondol-gondol. Tempat tidurnya biasa. Saya dilihat itu tembok-tembok. Nek cetek kurang. Jadi itu cet kurang. Menjelaskan saya dicet itu saya jopo. Betul saya jopo. Jadi saya ditinggalin karena saya di rumah. Saya mau cet-cetan. Saya cet-cetan digudulkan menjopo. Ini gitu. Orangnya saya di rumah, rumah yang ngajak orang ngerti cetek. Orang liwat, itu rumah itu kok hampir ya. Itu musim menikmati, orang yang liwat-liwat. Ini kita cetek kurang. Berapa itu nak cetek kurang, itu cicak kembalan juga. Mesti ini. Saya cicak ini jeruk kamar, saya ingin tempat tidur. Saya juga orang, itu jelahannya orang juga. Enaknya orang juga, lah mana. Buat saya kurang. Saya dicek malah saya jodoh sama ahli-ahli keliruan itu. Jangan keliru ya harus menarik ya Tuhan. Dari kamata ulhaya di dunia. Kesenangan hidup nontonnya sore itu. Nah, terus di paringi keterangan, di samping ke Wallahu dari Gusti Allah indahu iku ana ngarsane Allah Husnul Ma'abi utawi bagusé panggonan Bali. Apa iku bagusé panggonan Bali swarga? Gusti Allah kagungan swarga. Ya manusia-manusia sing gelem nganggut aturan pengabdian cara tata Islam. Suke ya suke, tapi ngadut toto-toro. Tetap dibagai suargo. Lah suargo itu besok luwe endah dinyembang dunia ini. Anak-anak suargo kan betul-betul. Betul kaya dunia. Neng dunia, panganan itu mulai enak. Terus tak enak, terus tak enak, terus tak enak, terus sepon, hilang. Ini nak dunia. Nak suarga ni pun beli. Dalam cokotan yang pertama enak. Cokotan kedua luwih enak tinimbang yang pertama. Cokotan ketiga luwih enak tinimbang yang kedua. Jadi panganan suatu. Jadi manjir itu tidak bisa. Jadi ini cara bahasanya kasar orang bodoh. Ngimel. Lalu model, tidak ada warna. Karena itu dunia ada apa? Ada sepiring wargan. Orang piring marah menggeng-menggeng. Suatu betul-betul itu warna. Terus enak terus. Lan suwargo ini itu buatan yang cintai lah. Kalau ee, kalau pipi, orang-orang. Ini suwargo, atur-atur. Jadi nang suwargo itu buatan yang cintai WC. Buatan yang cintai. Lan manusia yang kerja, buatan yang cintai, buatan yang cintai pipi. Hasil jaharan, yang pun dijahar, jadi keringet, ujuan-ujuan jadi keringet. Lah keringet teh harum mengguli mesin. Ini aturan suatu. Jadi buatan enten, makan warak itu buatan enten. Jadi ngemal menurut ngemal. Ini aturan suatu. Lalu itu diiming-imingnya karo mula jenengan manusia nabuhnya jeneng kusi Allah. Lapa mirengi. Rene manusia kukunikal insan min ajal kesusunan. Ya suarga diiming-iming orang besok. Nyatanya juru kata. Nggak tengeri gini-gini. Keyakinan itu kurang mantap. Mulanya kesenangannya tidak dulu. Tapi kesalahannya jadi, pasti. Wallahu indahu husnul ma'afi pasti. Nah, supaya kita manusia tidak dulu tidak bisa antar oleh pokoknya jahat asal kandung sama dengan ibadah supaya kuat ibadah wis cukup ya wis kanya Nabi ini kumbutin nanti jahat warak kanya Nabi ini kuna jahat mes warak mandek hanya tak ini bisa niru nombong bosen pasti taklim tenang warak nek mes warak mandek sakit nombong bosen. Jadi nak duren, angel manis. Terus terang lah ngomongin, terus terang lah. Nak duren, angel. Obat yang enak-enak. Jadi, cacat-cacat nyokap. Nak meh warak manis. Apa nak warak? Meh warak manis. Mereka kandung Nabi ini ku. La yata jasa, wa la yata akos, wa la yata sa'ad, wa la yata jasa. Kanjeng Nabi ini pun boten nate angok, boten nate glegen. La yata sa'ad, wa la yata jasa. Kanjeng Nabi boten nate angok. Sebab itu, boten nate mangan wah, angok boten nate, glegen dia boten nate, sebab apa glegen? Ya tak jasa, boten nate glegen. Tapi angel ditiru coba pulau ini kerjanya berpenawa nasi sakit niru macam. Ayat tanda itu. Kanjeng Nabi dijauhi-jauhi karo umatnya. Uy, jawa sirah Muhammad, umatmu kadane. Kesenangan dunia mau disebut lantiakoni. Asaiki, aku nabi hukum, apa keperlu nyeritani ingsun ing sirah kabe? Yuhairin gelawankan duwe bagus. Minda dikukti di bangsa kekang kasebut ma'am. Cara Jawa Kudus Muhammad, umatmu kandani pekilem, tak kandani segluwe apek, dinibang, kang kasebut ma'am. Mas-masan, kendaraan, rojokoyo, latihan, tak pedih. Tak kata ni saya gue apa, kelam. Jawab balik, bangsa Islam Islam gemuruh. Nah, jadi terang aje. Lihat lagi nak tak tahu, aku tetap berjuang akan kau takwa. Siapa lagi nak hendak rupi panangan sana pangeran besok. Wong wong sing takwa. Jadi tiba nama tema sudah sampun rosak rosak terakhir. Uang takwa mesti pemikiran. Orang-orang uang takwa kok enam nasi dengan itu. Jadi tiba tema nanu pada nafsang. Bangsa rakyat Indonesia semua adalah bangsa rakyat yang takwa. yaitu dosa haram juga kebogoran. Rakyat Indonesia mana sih muslim, mana sih non muslim? Ada non muslim mesti orang takwa, asal manual. Oh, mesti bangsa Indonesia doyok takwa. Itu berarti goron. Ya ampun diterus-terus sakit. Jadi kegoroan. Langsung ini, anggar takwa pasti muslim atau muslimah. Lihat yang muslim, orang itu disebut takwa. Mereka itu nyalai Quran. Lilladzina taqaw iku kedua wong akeh taqaw kang padha takwa sapa lilladzina inda rabbihim ana ngarsane pangeran besok jannatun utawi pira-pira swarga wong ikhlas sing takwa bakale disediani swarga. Diterangkan kita jadi kami limit tak biasa kemi sore suargo. Suargo bahasanya dikaya jannat, mereka merupakan taman, orang aras, dan orang sawah, taman. Jadi suargo itu rapanya sawah, orang aras, bete-bete, taman. Jadi kami minta dia sampai ini sore suatu al-amaru apa bila-bila pengawan. Pengawan ini baik macam papat. Diterang lagi dengan surat Muhammad Yus 16. Suarga sopa pengawan sing sopa banyu sing pincron-pincron. Nomor loro pengawan sing saka kuat. Nomor telu pengawan sing saka arak sing ora mendemi. Arak sing ora mendemi. Gusti Allah gawe arak sing seger. Pikawon ngene-ngene karo peminum-peminum. Nomor papat madu sing jernih. Jadi pengawal betul, botolan betul, pengawal. Niki gadane wong siji niku ya di gunawan dewi-dewi. Suwargan itu, betul kata dewi siu netan ini betul, ambane rasa kacor. Neng betul itu garang dunia, garang dewa jora apa takut sih? Ahli suwarga pusing kula terangake sing paling cendhek pangkate. Ahli suwarga sing paling cendhek pangkate niku bakale entuk pertamanan keluar perjalanan 1000 tahun coba pirang-pira. Iki sing paling cendhek pangkate. Warna-warnane makanan buah-buahan sing dadi senengane manungsa. Matas tahlil abus sing dadi senengane nafsu. Besok keturutan gape. Lepun nang suargo pirang tau. Woli dina pia. Hale langgeng selawase nang suargo. Boten bonten teng suargo kok ngejalu boten ente. Aku bosen nang suargo. Ora ana bosen. Di samping menikah, Gusti Allah menerangkan sejati seneng ada manusia. Wa azwajum mutahharah. Istri-istri kang suci. Wedok-wedok widadari. Ora tahu head, ora tahu nifas, ora tahu pipis, ora tahu nek-ek. Jadi cenggeri-cenggeri-cenggeri buat nanya. Wa azwajum mutahharatun minal haidi wa ghairihi. Umbelen, ala-ala, widadari kok umbelen ni barang itu. Itu widadari itu. Bukan enten. Pokoknya sing risi, jadi gedingan yang bermenuk, bukan enten. Lalu itu berbeda ke suarga niku tiang setunggal kadang-kadang esok widadari orang atau ada bosan pikir deh karena suarga tak bosan lengatan-lengatan ini keterangannya dan supaya kanggung ngiming-ngimingi nafsu pula jenengan nafsu pula jenengan ngiming-ngimingi nek kemerokok nang dunia kadangnya ojo keterusan besok nafsu warga luwe enak jadi nang dunia ya sak anaknya lah sak sak cukupi mangan agar wis kanggung ibadah kuat wis ini caranya. Ya, sing paling agung dewe waridwanum minallahi akbar waridwanum dari karidat minallahi saking Allah akbaru iku luwe waridwanum minallah lan karidat minallahi saking Allah beje ahli suwargo. Nah, bodoh berbet setuju, lawang suarga tutup, lawang neraka tutup. Gusti Allah jauh. Ye, bodoh marah tau lo. Alu suarga, mau matang katanya kok mudah marah, gusti. Wis marah? Wis amat marah. Insyaallah jauh. Kegelam tak paling nikmat yang mengguli. Nama ni rumah leh kesti. Terus kesti Allah jauhi Nabi Dawud. Nabi Dawud kon maca kitab Zabur. Terus Nabi Dawud maca kitab Zabur ahli suarga sami minenake. Rasa nikmat berke suaranya Nabi Dawud termasuk suara indah rangkong. Ali suarga, wis marah, lumur marah putih. Tak paling iseng luwe indah mana? Nopo di rumah lekusti. Dari kajian Nabi dijauhi kan maca Qur'an. Kanjeng Nabi maos Qur'an di depan wong umum. Suarane kanjeng Nabi luwih edah tinimbang suarane Nabi Daud. Barang pun, wis marang, gue pun marang gusti. Tak kali ini luar biasa. Gelap, ngobrol malih. Ya, ridaku tanpa neng. Kowe nak suarga tak rijane sakarepmu. Barang Gusti Allah mendika tak rijane nak suarga sakarepmu. Niku ahli suarga wis rumoto. Lega atine. Jadi nak suarga dirijane beda sembuaran kalih lakon-lakon kena. Sebenarnya nanti Quran wali dua nominallahi akbar kali dan saking Allah itu paling akbar. Wallahu kathirun bil ibad utawi kosa Allah mendakan bersani lil ikhlasi naran koro kawu kepala alladzina yaquluna bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina ala zikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma arina ala haqqa wa haqqa wa al-fatiha. Wa arina al-batila, batila. Wa al-fatiha, batila.